ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Asy-Syafa'ah. Telah kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasannya asal kesyirikan yang terjadi di alam raya ini, yaitu kesyirikan dalam meminta kebutuhan-kebutuhan terhadap orang-orang yang meninggal dunia, dan juga beristighosah kepada mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia, dan juga beristighosah kepada orang yang telah meninggal dunia. Padahal mayit, orang yang telah meninggal dunia, amalannya telah terputus, tidak memiliki manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga tidak bisa menolak kemudaratan untuk dirinya sendiri, apalagi terhadap orang yang istighosah kepadanya, atau kepada orang yang meminta syafaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa haula'i hum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan wa ma aqsara al-mustajibina lahum. Dan mereka adalah musuh para rasul di setiap zaman dan di setiap tempat. Orang-orang musyrik, mereka musuh para rasul di setiap zaman, di setiap tempat. Wa ma aqsarul mustajibina lahum. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang menyambut seruan mereka. Dikarenakan kebodohan, dikarenakan mengikuti hawa nafsu, dikarenakan taklid buta. Banyak orang yang mengikuti kesyirikan. Wa ma naja min syirki hada syirkil akbar illa man jarada tauhidahu lillah. Dan tidaklah selamat dari kesyirikan yang besar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'adal musyrikina fillah, memusuhi orang-orang musyrikin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membenci mereka. Termasuk di antara bentuk ibadah, membenci orang-orang musyrikin, memusuhi orang-orang musyrikin. Bahkan termasuk di antara bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu adalah anak-anak mereka, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Nah, bahkan termasuk di antara makna Islam, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Nah, inilah orang yang akan selamat dari kesyirikan yang besar ini. Orang yang memurnikan tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa taala, memusuhi orang-orang musyrikin dan juga mendekati kepada Allah dengan membenci mereka. Wa takhadallaha wahdahu waliyahu wa ilahu wa ma'budahu, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sajalah sebagai walinya, sebagai sembahannya dan yang diibadahinya. Fajarrada hubbahu lillah wa khaufahu lillah wa raja'ahu lillah wa dhullahu lillah. Maka dia memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulahu 'ala Allah, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasti'anatahu billah, dan juga meminta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltija'ahu ila Allah, minta perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wastighatsatahu billah, beristighosahnya hanya kepada Allah. Wa qasdahu lillah, maksud dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'an li amrihi, mengikuti perintahnya. Mutatalliban li mardatihi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang akan selamat dari kesyirikan yang besar ini, apabila tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Nah, idza sa'ala sa'ala Allah, apabila dia minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'ana ista'ana billah, dan apabila minta pertolongan, dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amila amila lillah, apabila dia beramal, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, beramal untuk Allah wa billah. Ya. Wa ma Allah, dan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu, selesai ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذا الآية. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim terhadap makna ayat ini. Huwa haqiqatu dinil Islam, merupakan hakikat agama Islam. Ya, begitulah hakikat agama Islam. Dengan memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memerangi, memusuhi, membenci orang-orang musyrikin, menjadikan Allah lah satu-satunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya, memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takutnya, harapnya, bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang paling bagus, paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat kebaikan dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai orang yang sangat dicintainya. Nah, ya, ini sekali lagi hakikat agama Islam. Nah, memurnikan ketauhidan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah. Takut, harapnya, tawakalnya hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata al-musannif rahimahullahu taala. Qala Abu al-Abbas. Berkata Abu al-Abbas. Abu al-Abbas nama kunyahnya Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwanya. Nafallahu amma siwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari selainnya. Kullama yata'allaku bihil musyrikun. Semua yang dijadikan tempat bergantung oleh orang-orang musyrik. فَنَفَا أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلَّهِ. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan terhadap alam raya ini. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekuasaan terhadap alam raya ini. Allah nafikan kepemilikan kekuasaan terhadap alam raya ini. Au kistun minhu. Atau Allah nafikan sebagian dari kepemilikan kekuasaan terhadap alam raya ini. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki alam raya ini. Bahkan walaupun sebagiannya saja mereka tidak memilikinya. Au yakuna aunan lillah. Dan juga Allah nafikan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih menjelaskan ayat dalam surah Saba. Ayat yang ke-22 dan 23. Di mana orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain Allah Subhanahu wa taala, Allah nafikan tiga perkara tadi. Mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap alam raya, bahkan untuk memiliki sebagiannya saja tidak. Dan juga mereka bukanlah penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah. Tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb. Dan Allah menjelaskan bahwa syafaat tersebut tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala wala yasfa'una illa liman irtada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'atul lati yadunnuhal musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat ini yang dikira oleh orang-orang musyrikin, syafaat tersebut dinafikan di hari kiamat. Orang-orang musyrikin mengira bahwasanya yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nafikan. Nah, apa yang mereka anggap tersebut? Di mana yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan syafaat untuk mereka. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana dinafikan dalam Al-Qur'an. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmadahu. Dan Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya beliau datang kemudian sujud kepada Rabb-nya dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika di padang mahsyar. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Nabi tidak serta-merta memberikan syafaat. Tapi beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika manusia datang kepada Nabi minta syafaat. Rasulullah tidak serta-merta memberikan syafaat tersebut kepada manusia, tapi minta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkanlah, akan didengar ucapanmu. Wasal tu'ta, mintalah, akan diberikan. Wasfa' tusaffa', berilah syafaat, niscaya diizinkan kepadamu. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Wa qala lahu Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu, wahai Nabi SAW? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, itulah orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi SAW. Fadilka syafa'atu li ahli ikhlas bi'idnillah. Maka syafaat itu untuk orang yang ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang ikhlas. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak kepada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di antara syarat ditetapkannya syafaat yaitu kepada orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang musyrik tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Wa haqiqatuha, hakikat dari syafaat itu, anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang ikhlas. Fayufaru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu ayasfa'a. Maka diampuni bagi mereka dengan pelantara doa orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Ini hakikat syafaat. Nah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Di mana Allah ampuni dosa-dosanya dengan pelantara doa orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Nah, Nabi SAW dengan syafaat ulma'nya yang diberikan kepada semua manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan kedudukan yang terpuji ini. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Nah. Was-safa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Maka syafaat yang dinafikan dalam Al-Qur'an yaitu syafaat yang di dalamnya kesyirikan. Wa li hadha asbata as-safa'ata bi idnihi fi mawadi'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izinnya pada beberapa tempat. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 tempat. Nah, syafaat-syafaat yang ditetapkan di hari kiamat nanti. Wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi telah menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah diberikan kecuali kepada ahlu tauhid, orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi ketika ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Nabi? Rasul menjawab, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dalam keadaan ikhlas pada hatinya. Nah, syarah penjelasan dari ucapan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Qawluhu qala Abu Abbas huwa kunyatu Syaikhul Islam. Abu Abbas ini kunyahnya Syaikhul Islam. Syaikhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah Al-Harwani, Imamul Muslimin. Namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taymiyah. Masyhur dengan Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah. Padahal namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taymiyah. Disandarkan kepada kakek yang keberapanya. Nah, masyhur dengan Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah. Apa namanya Ahmad bin Abdul Halim. Beliau imam kaum muslimin. Imam dalam masalah fiddin, dalam agama. Dikatakan imam, ada imam fiddin, ada imam fil wilayah. Ada imam dalam masalah agama. Sebagai para ulama, mereka imam dalam masalah agama. Nah, ada juga imam fil wilayah. Imam dalam kekuasaan. Dimaksud adalah pemerintah. Nah, kalau imam dalam penguasa kekuasaan. Kalau ini imamul muslimin, fiddin. Imam kaum muslimin dalam masalah agama. Qawluhu wa qala Abu Hurairah ila akhirihi. Berkata Abu Hurairah sampai akhir hadis ini. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Nasai an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah. Wa rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa fihi dalam riwayat tersebut, wa safa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanuhu yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Sahabatku itu kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Nah, di mana hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya. Ya. Akan tapi riwayat dengan lafaz ini, nah, atau dengan sanad ini dhaif. Nah, lemah. Ya, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muawiyah bin Mu'tab. Nah, dia majhul, tidak diketahui keadaannya. Ya, Muawiyah bin Mu'tab, ya, atau Mu'tib. Akan tapi makna hadis tersebut benar sebagaimana ada pada riwayat yang telah kita bacakan tadi. Ya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nah, sisa makna ada penguatnya. Wa syahadahu fi sahih Muslim an Abi Hurairah. Nah, dan menguatkan hadis ini dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi di mereka telah menggunakan doanya tersebut. Dunia. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Nah, dan setiap nabi telah menyegerakan doa mustajabnya itu di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di yaumul qiyamah nanti. Ya, ini dikenal dengan syafaatul uzma. Nah, syafaat yang sangat agung. Ya, dan juga merupakan khususnya Nabi SAW. Nah, kalau para nabi, doa mustajab mereka ya, telah digunakan di dunia. Sementara doa mustajabnya Nabi SAW ya, disimpan untuk umatnya sebagai syafaat di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah, maka dia umatnya akan mendapatkan syafaat tersebut insyaallah apabila atau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Orang yang meninggal dunia yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Telah kita jelaskan. Nah, bahwasanya di antara syafaat-syafaat tersebut ya, ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar, nah, yaitu syafaatul uzma atau disebut dengan syafaatul kubra. Ya, ketika para anbiya, para nabi mundur. Nah, tatkala manusia meminta kepada mereka untuk memberikan syafaat. Hingga mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah mengatakan ana laha. Nah, saya yang akan memberikan syafaat tersebut. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sujud tersungkur. Nah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, angkat kepalamu. Nah, irfa' ra'sa. Wasal tu'ta. Mintalah, akan diberikan. Berilah syafaat, diizinkan kepadamu. Ya, ini syafaat kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mengakhiri penderitaan mereka. Ya, menunggu ditegakkan keadilan bagi mereka. Nah, dikatakan di padang mahsyar itu, ya, perkara-perkara yang sangat mengerikan terjadi pada manusia. Nah, ketika dibangkitkan, Allah sebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Ya. Ini keadaan manusia ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan juga belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka pun diberikan pakaian. Ya. Dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Ya, dalam riwayat Bukhari sebutkan, sesungguhnya orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan pakaian yang dikenakan di sini adalah pakaian yang dikenakan ketika matinya. Ya, yaitu kain kapannya. Nah, ini pakaian yang disebutkan di sini bukan pakaian yang jubah begini begitu. Ya, tapi pakaian yang dikenakan ketika meninggal dunia. Ya, Rasul mengatakan al-mayyit yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika meninggal. Nah, ya, sehingga ada asungan untuk memperbagus kain kafan. Ya, dikarenakan, nah, mayit itu akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian yang dia mati padanya, yang dikenakan ketika meninggal dunia. Nah, dan berbeda-beda keadaan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai disebutkan ada yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan pada wajahnya itu tidak ada daging. Ya. Ini bagi orang yang suka meminta-minta di dunia. Ma yazalu rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Nah, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, maka di hari kiamat ia akan dibangkitkan, ya, akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada sekrat daging, ya, pada wajahnya. Nah, ini orang yang meminta-minta dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ya. Yang lainnya, orang yang sombong di dunia, ya, ya, dibangkitkan dalam keadaan berbadan sebesar semut. Ya. bentuknya manusia tapi berbadan sebesar semut. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Ya, diliputi oleh kehinaan dari segala arah. Nah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang lainnya, laki-laki yang dia berpoligami, memiliki dua istri atau lebih, kemudian tidak adil kepada istri-istrinya, maka di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan miring tubuhnya. Ya, maka naslahu imra'atani famala ila ahadihima au ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa syikkuhu ma'il. Siapa yang memiliki dua orang istri, kemudian ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, sehingga tidak berbuat adil. Nah, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Nah, yang lainnya, para pelaku riba, orang-orang yang melakukan praktek muamalah dengan riba, ya, dibangkitkan dalam keadaan dia berjalan sempoyongan seperti orang yang gila. Nah, Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya, berjalan sempoyongan. Nah, bahkan orang-orang kafir, ya, dibangkitkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ya. Nah, berjalannya di atas wajah-wajah mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia? Maka Allah pun mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Yakni keadaan orang-orang ketika dibangkitkan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, lihat dalam kondisi seperti itu. Ya, kondisi yang berbeda-beda. Nah, kita sebutkan tadi, ada yang dibangkitkan dalam keadaan, nah, badannya miring. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan badannya besarnya seperti semut. Nah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan dia berjalan di atas wajah-wajah mereka. Nah, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Setelah itu, mereka digiring, nah, di padang mahsyar. Ya. Dan keadaan mereka berbeda-beda juga. Ada yang berkendaraan, ya, ada yang berjalan, ada yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasul mengatakan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, ya. Dan ada juga yang berkendaraan, dan ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan amalan-amalan di dunia ketika digiring ke padang mahsyar. Nah, ya. Kemudian matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas dalam kondisi seperti itu, nah, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keputusan kepada mereka. Belum memberikan keadilannya kepada mereka. Belum ya menentukan pengadilan bagi manusia seluruhnya. Nah, ya. Dalam keadaan matahari didekatkan, panasnya luar biasa. Dalam keadaan menderita. Nah, di mana hari, satu harinya di padang mahsyar berbeda dengan satu harinya di alam dunia. Ya. Dalam kondisi terus seperti itu. Nah, dan Allah belum menentukan keputusan bagi mereka. Hingga mereka datang kepada para nabi untuk meminta syafaat dan para nabi udzur tidak memberikan syafaat tersebut hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun tidak serta-merta memberikan syafaat tapi datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tersungkur memuji Allah Subhanahu wa taala hingga Allah pun mengizinkannya untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Ya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Nah, jadi ya ada proses sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Masa menunggu di padang mahsyar yang cukup lama. Nah, ya sampai tadi mereka meminta syafaat kepada para nabi dan para nabi berudzur ya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat tersebut yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang sangat besar sekali ya kepada seluruh manusia di padang mahsyar ya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.